أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد masuk sekarang di halaman 20 ya. Al-Mu'taqad As-Sahih fi Tauhid Al-Ilahiyah. Yaitu akidah yang benar dalam tauhid uluhiyah. Atau yang lebih juga dikenal dengan tauhid al-ibadah. Alhamdulillah. Yahdikumullahu istiqbalakum. Majuan aja sini, aib. Tenang aja kok, enggak ditanya kok ya. Tenang aja. Enggak. Ya. Qala wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah, maka di antara akidah ahli sunnah adalah ifraduhumullah ta'ala bil ubudiyah, yaitu mereka mengesakan Allah ta'ala dalam hal ubudiyah, dalam hal peribadatan. Maka ahli sunnah wal jamaah dengan ciri khasnya ialah mengesakan Allah dalam hal ibadah, segala macam ibadah. Maka mereka hanya peruntukkan hanya kepada Allah. Fala ya'buduna ma'allahi ilahan akhar, maka mereka ahlu sunnah tidak beribadah kepada ilah yang lain, kepada Tuhan yang lain, di samping mereka beribadah kepada Allah. Bal yasrifuna, bahkan mereka ahlu sunnah memalingkan jami'a seluruh at-ta'ati, seluruh ketaatan, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar mengerahkan segala ketaatan, segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena memang itulah kita diciptakan di muka bumi ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Syekh di sini, amra ijabin, apakah itu perintah wajib, aw istihbabin, atau perintah yang sunnah, lillahi wahdah, itu hanya kepada Allah Ta'ala semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini di sini adalah ciri khas yang sangat otentik dari ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Maka enggak ada ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa yang membolehkan, apalagi memang di situ ada suatu kebiasaan beribadah juga kepada selain Allah dalam segala jenis ibadah. Misalkan doa, kata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Atau istighosah, ya. Atau an-nazar, atau yang lainnya dari segala jenis ibadah. Tidak ada ahli sunnah wal jamaah mereka mempersembahkan dari jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh mulai memberikan contoh di sini. Fala yasjuduna illa lillah, maka mereka ahli sunnah tidaklah mereka bersujud kecuali hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Juga ruku. Ruku dan sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal yatufuna wa la yatufun. Dan mereka ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak tawaf illa lillahi bil baitil atiq, kecuali hanya kepada Allah, yaitu bil baitil atiq, yaitu di Ka'bah. Di bait rumah al-atiq, rumah yang tua, maksudnya ialah Ka'bah. Ka'bah al-Musyarakah. Adapun yang dilakukan oleh mereka yang tawaf di kuburan, ataupun yang tawaf di selain Ka'bah, maka ini menandakan mereka bukan ahli sunnati wal jamaah. Mereka berarti telah memberikan peribadatan kepada selain Allah. I'tiqad ahlu sunnati wal jamaah tidak tawaf kecuali kepada Allah, itu pun di Ka'bah. Nah, adapun kalau manasik ya di selain Ka'bah, misalkan di Islamic Center Bekasi sana, anak TK di sana, itu tawaf, itu latihan, nah, gak masalah. Jangan antum ambil kesimpulan, oh lihat tuh, dia telah bertawaf kepada selain Allah. wala yanharuna illa lillah. Mereka tidak menyembelih untuk selain Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wala yad'una illa Allah, dan mereka tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Karena jelas tadi doa wal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Orang-orang yang menyombongkan dari peribadatan kepadaku, yaitu dari doa kepada Allah, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah. Inilah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid al-ibadah. Ya, mana? Oh ya, kelewat ya. Wala yahlifuna illa billah. Dan mereka tidaklah bersumpah melainkan hanya bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama-nama Allah. Wala yatawakkalun. Karena Nabi SAW bersabda, "Man halafa li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wala yatawakkaluna illa 'ala Allah. Dan mereka ahlu sunnah tidaklah mereka bertawakal melainkan hanya kepada Allah. Dan ini juga jadi ciri khas orang-orang yang masuk surga, 70 ribu orang tanpa hisab tanpa adab. Yang Nabi bersabda, humul ladina la yas, humul ladina, mereka itulah yang kata Nabi, wa minhum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Di antara mereka umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya, yang pertama kata Nabi, humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai besi panas, tidak tatoyur menganggap sial. Kemudian dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Wa hadza huwa ya wala yad'una illa Allah, dan mereka tidaklah berdoa melainkan hanya kepada Allah. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah. Dan ini adalah tauhid uluhiyah. Masih banyak ya jenis-jenis ibadah yang lain yang mereka tidaklah beristighosah kecuali kepada Allah, beristiadah kecuali hanya kepada Allah. Ini disebutkan di kitab-kitab yang lain. Misal disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau, salah satu usul atau tiga landasan utama yang beliau menyebutkan di antara jenis-jenis ibadah, al-khauf wal khasyah, khauf takut. Ya, itu mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah mereka juga, bernazar juga. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali illa iyyah, hanya kepadanya. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilahan wahida. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu, melainkan agar mereka beribadah ilahan wahida. Hanya kepada ilah yang satu. Sebentar ya. Ya gatal itu. Pak Win iseng nanya. Waktu beliau nikah, saya sama Pak Aneka hadir. Sama Pak Muiz apalagi itu. Ngebut Pak Muiz. Ya. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah juga berfirman, mereka tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu illa liya'budullah, melainkan agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini semua hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahidun, Makna agar mereka beribadah kepadaku ialah yuwahidun, agar mereka mentauhidkanku, mentauhidkan Allah. Ini diantara ayat-ayat yang Allah Ta'ala firmankan di Al-Quran, yang di sini mengandung faedah yang sangat besar, yaitu kita tidak diperkenankan beribadah kecuali hanya kepada Allah dalam segala jenis ibadah. Ini kandungan dari kandungan tauhid uluhiyah. Diddut tauhid asyirku billah. Nah, sedangkan diddut tauhid, lawan dari tauhid, adalah kesyirikan kepada Allah. Ya, wa diddut dzalik asyirku billah. Kata Syekh di sini, maka lawan dari hal tersebut, yaitu lawan dari tauhid, adalah kesyirikan kepada Allah. A'adzanallahu min. Semoga Allah melindungi kita darinya, dari kesyirikan. Nabi aja memohon doa perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Wa huwa a'zamu dzanbin, dan kesyirikan tersebut adalah dosa yang paling besar. Usiyallahu bih, yang Allah dimaksiati dengannya, yaitu dengan kesyirikan. Ya. Maka maksiat yang paling maksiat, kejahatan yang paling jahat, ya, kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Sebagaimana dikatakan, ketaatan yang paling taat adalah tauhid. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah la yaghfir, tidak mengampuni, an yushraka bih, dia disyiriki. Ya, dia disyiriki. Disekutukan. Akan tetapi ini maknanya Allah tidak mengampuni orang yang membawa dosa syirik tersebut ke akhirat dalam keadaan belum bertobat di dunia. Adapun dia berbuat kesyirikan di dunia, kemudian dia bertobat sebelum matinya, dan dia kemudian bertauhid, maka Allah ampuni. Dan ini yang dimaksud adalah orang yang mati membawa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni duna dzalik, selain kesyirikan. Selain kesyirikan tersebut, liman yasha. Liman yasha di sini bagi kehendak Allah. Artinya nanti pelaku dosa selain syirik itu di akhirat kita kenal namanya dengan tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah inginkan Allah azab, Allah azab dia. Kalau Allah inginkan Allah ampuni, Allah ampuni dia. Allah azab dengan keadilannya, Allah ampuni dengan rahmat. Dengan rahmat. Bisa dipahami sini. Ya. Jadi jangan dipahami, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, oh pasti diampuni selain syirik. Oh, entah, bisa jadi Allah azab. Tetapi azab yang diterima pelaku dosa selain syirik itu tidak mengekalkan di neraka. Bisa dipahami sini. Ya, tidak mengekalkan di neraka. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima, dan siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat kedustaan dengan dosa yang aziman, yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ini semakna tadi dengan An-Nisa 48, sekarang An-Nisa 116. Ya, Allah tidak mengampuni dosa selain syirik. Tadi itu maksudnya yang membawa kesyirikan tersebut ke akhirat tanpa taubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sama tadi juga, dan Allah bisa mengampuni duna dzalik, selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dengan syarat ini tahtal masyiah. Ya, tahtal masyiah itu di bawah kehendak Allah. Allah ampuni atau Allah azab itu di bawah kehendak Allah. Allah ampuni dengan rahmatnya, dengan syafaat dari nabinya yang Allah izinkan. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesesatan dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka makhluk yang paling sesat ialah yang berbuat syirik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih, yaitu dengan ikhlas. Orang-orang yang ikhlas hanya kepada Allah, yang tidak menyekutukannya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i, maka barang siapa yang berbuat kesyirikan, faka'annama, maka seolah-olah dia kharra, dia terjatuh, minas sama', dari langit. fatakhtafuhu at-tayru, maka burung akan menyambarnya. Dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu, atau dia akan diterbangkan oleh angin. Fi makanin sahiqa, di tempat yang jauh. Maka orang yang berbuat kesyirikan begitulah gambarannya. Dia seperti jatuh dari langit, terhempas, ditabrak oleh burung, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Wa qala ta'ala wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Luqman, dan ketika Luqman berkata libanihi, berkata kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, yang Luqman ini menasihati, memberikan wejangan kepada putranya tersebut, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik pada Allah. Inna syirka ladunmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Wa bayyana ta'ala, dan Allah Ta'ala menjelaskan, anna syirka muhbitun lil amal, bahwa kesyirikan tersebut adalah yang akan menghapuskan amal-amal. Mukhrijun min millatil Islam, yang akan mengeluarkan dari agama Islam. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, lahabita anhum, maka akan terhapuslah dari mereka. Apa yang terhapus? Ma kanu ya'malun, apa saja yang mereka telah amalkan, kerjakan, terhapus. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Allah Ta'ala berfirman mengenai nabinya dan seluruh para nabi dan rasul, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila alladhina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, seandainya engkau wahai nabi berbuat kesyirikan dan para nabi yang lain, layahbatanna amaluk, maka amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kau menjadi orang yang merugi. Ini nabi, gimana bukan nabi? Nabi aja udah diwahyukan oleh Allah, kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalan. Ya, terhapus. Terhapus amalan yang mana? Yang dia berbuat syirik semuanya. Misalkan dia berbuat syirik dalam hal sujud-sujud kepada selain Allah. Dia berdoa meminta kepada selain Allah. Amalannya yang itu terhapus, dan seluruh amal-amal soleh dia yang sebelumnya juga terhapus. Ini yang membedakan dengan syirik asghar. Kalau syirik asghar, amalan dia yang terhapus, yang ketika dia berbuat syirik asghar itu aja. Bisa riya, dia ingin dilihat, ingin didengar, sum'ah. Dia sholat, ingin didengar. Yang terhapus, sholat itu aja. Inilah yang rajih dari pendapat jumhur ulama. Amalan yang lain yang sebelum riya, enggak terhapus. Sebelumnya dia haji, umrah, sedekah, puasa, nolong nenek-nenek di jalan, ikhlas. Ya, kemudian pas baca Al-Quran, riya. Ya, riya. Di tengah-tengah, riya dia muncul. Riya, was-was dari setan. Amalan itu aja yang terhapus. Tapi kalau syirik akbar, yaitu yang dia memberikan ibadah kepada selain Allah, maka amalan itu terhapus, semuanya pun juga terhapus. Sholat dia yang kemarin terhapus, silaturahmi dia yang terhapus, puasa dia, sedekah dia, semua terhapus. Merugi orang yang berbuat syirik. Waliyadzubillah. Wa fi sahihi muslimin, dan dalam hadis sahih riwayat muslim, ya an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Ya, man laqiya, barang siapa yang dia berjumpa Allah, dia liqa, dia berjumpa Allah dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Walaupun dosanya banyak, walaupun dosanya banyak, tapi dia enggak pernah berbuat syirik pada Allah. Kalaupun dia diadab dengan sebab dosanya, tidak akan mengekalkan adab dia tersebut di neraka. Dia akan tetap masuk surga. Nah, waman laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan di dunia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Mas'ud, dan dalam hadis sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru, berdoa, yad'u ya kepada selain Allah, ya tandingan selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Dalam artian dia belum bertaubat. Ha, walayadzubillah. Jadi di sini kita bisa simpulkan orang yang berbuat syirik di ayat pertama tadi atau di ayat awal-awal, Allah tidak akan mengampuni dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dia. Yang kedua, ya, orang yang berbuat syirik mana tadi di sini, dia telah berbuat dengan kedzaliman yang paling besar. Atau dalam ayat yang lain, yaitu dia tidak akan pernah masuk surga. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, ya, wa may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga bagi dia. Allah haramkan surga bagi dia. Dalam artian chance dia, kesempatan dia untuk masuk surga tertutup, setutup-tutupnya. Enggak ada peluang sedikit pun. Adapun pelaku dosa besar masih bertauhid, itu dia masih ada harapan untuk masuk surga, dan pasti ada harapan. Karena Allah sudah janjikan demikian. Walaupun dia diadab waliyadzubillah. Tapi kalau orang yang berbuat kesyirikan, dia tidak akan masuk surga. Faqad harramallah, Allah telah haramkan alaih kepadanya, kepada pelaku kesyirikan tadi, al-jannah, haramkan surga. Kemudian pelaku kesyirikan, amalannya terhapus semuanya. Tadi di ayat yang tadi, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, seandainya engkau berbuat syirik, akan terhapus seluruh amalanmu. Dan orang yang berbuat syirik akan keluar dari Islam. Keluar dari Islam waliyadzubillah. Man huwal musyrik? Siapa orang yang berbuat syirik? Faman sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan naw'an, satu jenis aja, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, ya dari segala macam banyak ibadah, li ghairillah, dia palingkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kafir. Ini kaidah asalnya. Ya, kalau nanti ada mawani pencegah untuk dikafirkan dia, maka tercegah. Misalkan belum ditegakkan hujjah. Tapi kalau sudah ditegakkan hujjah, ya tawafur syurut, wantifa al mawani, sudah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang, maka tidak ada lagi. Ya, maka ponis telah datang kepada dia di dunia ini, di akhirat serahkan pada Allah. Addu'a la yusrafu illa billah, lillah. Ya, doa itu tidaklah dipalingkan melainkan hanya kepada Allah. Ini lanjutan dari yang tadi yang beliau jelaskan. Beliau di sini berupaya untuk merinci sedikit pembahasan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah la yad'una illallah. Mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya qala, fad-du'a'u ibadatun. Maka doa adalah ibadah. Amarallahu biha. Yang Allah perintahkan kita untuk beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Faman da'a Allah wahdahu wa huwa muwahhidun, maka barang siapa yang hanya berdoa kepada Allah, maka dialah muwahhid, dialah orang yang bertauhid. Wa man da'a ghairallahi faqad asyraka. Akan tetapi siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Wa qala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Ya. Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uk, sesuatu yang enggak bisa memberi manfaat bagi kalian, wa la yadhurruk, maupun yang tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian. Fa in fa'alta, tapi kalau kamu tetap lakukan berdoa kepada selain Allah yang dia enggak bisa berbuat apa-apa untukmu, idan, maka kalau begitu, idan minadz zalimin. Fa innaka idan, kalau begitu engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yaitu berdoa kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jadi enggak perlu kita berdoa kepada selain Allah, ataupun ya kita titip doa tersebut kepada selain Allah dari orang-orang yang telah mati. Ya kita bertawasul kepada mereka. Adapun kita titip doa tersebut kepada orang yang hidup, masih hidup, hadir, boleh. Saya bilang, Pak Warno doain saya agar saya diberikan keberkahan. Boleh. Tapi kalau kita bilang, Mbah, doain agar saya besok, ya. Nah, ini enggak benar, kalau udah mati dia enggak bisa menjawab. Ya, antum punya hajat, mau merit, datang ke kuburan Mbah. Mbah, entong besok mau merit, Mbah. Ya, doain ya, Mbah. Enggak ada guna, ya. Nah, ini tawasul yang dilarang. Nanti ada masuk babnya itu ya, masuk bahasan tawasul. Wa qala ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana labih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang dia berdoa ya kepada ilahan akhar, kepada ilah Tuhan yang lain, ma'allah, di samping dia berdoa juga kepada Allah, la burhana lahu bih, yang dia tidak ada keterangan atas perbuatan dia tadi, enggak ada burhannya, enggak ada dalilnya, malah dia berdoa kepada selain Allah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisab dia nanti di sisi Allah, di sisi Rabb-nya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bahagia. Maka Allah menamakan orang tersebut sebagai orang kafir. Dia tidak akan bahagia. Dia berdoa kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu ialah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa ahadan kepada siapapun ma'allah, di samping kalian beribadah kepada Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ini surah al-jin ini kan, ya. Wa annahu lamma qama Abdullah, ya, dan bahwasanya tatkala Abdullah di sini maksudnya Rasulullah SAW, hamba Allah yaitu Nabi, qama, dia berdiri menegakkan ketaatan, menegakkan salat, yad'uhu, dia berdoa kepada Allah. Kadu yakununa alaihi libada, maka hampir-hampir jin tadi berdesak-desakan mengerumuni beliau. Ya. Summa innama ad'u rabbi, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Allah Ta'ala memerintahkan pada nabinya untuk mengikrarkan, ya, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Allah Rabbku. Wa qala ta'ala, ini apa ini? Simpen dulu ini. Menghalangi konsentrasi ini. Perkedel. Qala ta'ala, lahu da'watul haqq, milik Allah lah doa yang benar, walladzina yad'una min dunih la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wama huwa bibalighih wama du'a'ul kafirina illa fi dalal. Walladzina yad'una min dunih, dan orang-orang yang berdoa kepada selainnya, berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah tadi, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak mampu memperkenankan mereka sedikit pun. Mereka minta apa, objek yang dia jadikan doa tadi, enggak mampu untuk mengabulkan. Mereka berdoa kepada makam wali, makam sunan, makam habib, makam keramat, makam-makam tadi, penghuninya, makamnya enggak mampu memperkenankan doa mereka, permintaan mereka, request mereka sedikit pun. Illa kabasiti kaffai, melainkan itu seperti orang yang basit, orang yang sedang membuka kaffaihi kedua tangannya, ilal ma'i liyablughu fahu, membuka tangannya, membuka kedua telapak tangannya, memasukkan ke air supaya dimasukkan ke mulutnya. Ya, wa ma huwa bibalighi, dan ternyata tangannya tersebut tidak akan sampai ke mulutnya. Jadi ini ibarat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dia ngambil ciduk air dengan kedua tangannya untuk masukkan ke mulutnya dan enggak pernah sampai. Terus-terus dia demikian, dia akan mati dalam keadaan kehausan. Wa ma du'al kafirin, ada, dan tidaklah doa orang-orang kafir tersebut illa fi dhalal, melainkan dalam kesesatan. Dan Allah Ta'ala namakan ini doanya orang-orang kafir, yaitu yang mereka doa kepada selain Allah. Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, la yakhluquna syai'a, yang mereka tidak mampu menciptakan sedikit pun, wa hum yukhlaqun, bahkan dia diciptakan, amwatun, dia itu mati, wairu ahya, enggak hidup, wa ma yash'urun, dan dia pun enggak mengetahui, ayyana yub'atsun, kapan dia akan dibangkitkan. Jadi objek tempat dia berdoa sendiri enggak tahu kapan dia dibangkitkan. Mati. Dia enggak bisa menciptakan, bahkan diciptakan. Gimana mau memperkenankan, mau ijabah, mau memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang doa kepadanya? Gimana? Wa qala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Allah Ta'ala berfirman, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, maka janganlah engkau berdoa kepada ilah yang lain di samping kalian berdoa kepada Allah, fatakuna minal mu'adzabin, maka jadilah kalian nanti jadi di antara orang-orang yang diazab. Kalian akan menjadi di antara orang-orang yang diazab, mu'adzabin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini ayat-ayat semua yang beliau bawakan ya. Ini kata pengantar yang sangat baik bagi kita ya, untuk masuk ke penjelasan berikutnya terkait tauhid uluhiyah. Dibacakan dulu ayat-ayat. Wa qala ta'ala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dialah Allah yang yulijul lail fin nahar, memasukkan siang ke malam. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan ya apa namanya? Memasukkan malam ke siang, atau menggilirkan memasukkan siang ke malam. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dialah Allah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma, semuanya berjalan ya pada waktu-waktu menurut waktu-waktu yang ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, dialah Allah Rabb kalian yang miliknya lah al-mulk, kerajaan langit dan bumi. Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuuna min kitmir, dan yang kalian sembah itu selain Allah itu enggak punya sedikit pun, walaupun kitmir itu ini ya, antum korma, antum kupas, kemudian di buah korma itu ada serabutnya, kalau bahasa kita apa? Hah? Ini korma kayak salak itu kan ada ari-arinya, nah itu berhala-berhala itu aja enggak punya, apalagi korma. Itu aja enggak punya. Ya. Itunya tuh kayak salak. Nah, ini korma cuma kitmir. Ari apa namanya? Kulit bawang. Orang korma kok ke bawah? Itu aja enggak punya. Gimana mau memperkenankan doa, mau mengijabah? In tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Kalaupun kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengijabah doakan. Ya, kalaupun mereka dengar, mereka enggak mampu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian tadi. Ya, itu sunan-sunan yang dijadikan objek beribadah di akhirat akan mengingkari. Habib-habib yang dijadikan tempat untuk beribadah, makamnya di akhirat akan mengingkari. Wala yunabbi'uka mithlul khabir, dan tidak ada yang mengabarimu nanti selain Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, dan seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka kelak mereka akan menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, katakanlah apa pendapat kalian mengenai yang kalian sembah selain Allah tadi. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah berkehendak atas diriku dengan suatu bahaya. Hal hunna, apakah mereka berhala-berhala kalian, kasyifatu durrih, dapat mencegah bahaya tersebut. Au aradani birahmatin, atau apabila Allah berkehendak rahmat untuk diriku. Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka hunna, berhala-berhala kalian tadi, mumsikat, dapat menahan rahmatnya. Qul hasbiyallah, katakanlah ya hasbiyallah, alaihi tawakkalu almutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, ya bertawakal kepadanya. Wa qala ta'ala, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ard am lahum syirkun fis samawat, katakanlah wahai nabi kepada mereka, ara'aytum, wahai musyrikin, apa pendapat kalian, ma tad'una min dunillah, tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu, ya, aruni, coba perlihatkanlah kepadaku, madha khalaqu, apa yang telah mereka ciptakan. Ya, kalian beribadah kepada Huban, Lata, mana Uzza, ya, mana ciptaan mereka? Minal ard, di bumi, mana ciptaan mereka di bumi? Amin amlahum syirkun fis samawat, apakah mereka juga bersekutu dengan Allah dalam penciptaan langit? Mereka juga ada andil dalam penciptaan langit? Utuni bi kitabi min qabl, maka datangkanlah kepada kitab sebelumnya. Hada, yaitu Al-Quran ini, au asaratin, atau peninggalan-peninggalan min ilmin, ya peninggalan pengetahuan, in kuntum sadiqin, itu jika kalian benar. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ma la yastajibulah ila yaumil qiyamah. Ya, siapakah orang-orang yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak mampu mengijabah sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka sendiri berhala yang dijadikan objek untuk berdoa, atau kuburan yang dijadikan objek untuk berdoa, lalai dari doa mereka. Lalai, mereka sendiri sibuk di kuburan kalau mereka mati di kubur. Sibuk di kubur, kalau mereka dapat menjawab pertanyaan kubur, kubur mereka menjadi riadul jannah, taman-taman surga. Kalau mereka enggak bisa jawab kubur, kubur mereka menjadi jurang-jurang neraka. Kalau mereka berdoa pada patung, patung itu lalai, dia minta apa enggak bisa jawab. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apabila nanti dikumpulkan manusia semua di hari kiamat, kanu lahum a'daan, maka berhala mereka tadi menjadi musuh mereka sendiri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka berhala-berhala ini akan mengingkari peribadatan mereka, peribadatan orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa sabata fi sunani anin Nu'man bin Bashir, dan telah sabit dalam sunan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Nah, ini terkait tentang doa, ayatnya banyak sekali. Hah? Ayat semua. Ini karena penyakit yang menjadi sebuah penyakit yang kronis di masa jahiliyah, yaitu mereka berdoa kepada selain Allah. Allah Ta'ala firmankan, walladina yad'una min dunillah, ya, walladina yad'una min dunillahi, atau walladina yattakhiduna min dunillahi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah sebagai tempat penolong selain Allah, mereka akan mengatakan, mana abuduhum, kami enggak beribadah pada mereka, illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka yang kami berikan doa, kami jadikan ibadah, jadi wali, itu agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-khusumatu bainar rusuli wa qawmihim fi hadat tauhidi. Al-khusumah, itu pertikaian bainar rusul, di antara para rasul, wa qaumihim, dan kaum mereka, umat mereka, itu pada tauhid ini, tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah sudah lewat waktu itu, ya, di bab sebelumnya, bahwasanya musyrikin Quraisy juga mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Mereka paham semua. Mereka enggak mengingkari. Jadi Nabi SAW tidak hanya mengajarkan kepada mereka Allah yang menciptakan, memberi rezeki. Mereka paham. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada mereka semua, beribadah hanya, kalian hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang Allah utus kepada kaum selalu menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Wa hadza at-tauhidu, tauhid ini, tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah atau tauhid iradah wa talab. Huwa alladhi waqa'at fil khusumat, fihi al-khusumatu bainar rusuli wa umamihim. Maka tauhid uluhiyah inilah tauhid yang menjadi, ya, waqa'at, ya, terjadilah fihi, pada tauhid ini, al-khusumah, terjadilah khusumah, pertikaian antara para rasul dan umat-umatnya, sehingga Bani Israel membunuh para nabi-nabinya, ya, sehingga Rasulullah SAW diperangi, diusir, terancam dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy, sehingga orang-orang Yahudi dengan kekuasaannya hendak membunuh Nabi Isa. Ursilat ar-rusulu min ajli hadat tauhid. Para rasul diutus, ya, dikarenakan tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi arsalallahu ar-rusula. Tauhid uluhiyah inilah yang Allah mengutus para rasul, min ajli bayanihi, yaitu untuk menjelaskannya, menjelaskan tauhid uluhiyah, wa da'wati ilaihi, dan untuk mendakwahkannya, wa anzalal kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitab, fi taqririhi, untuk menegaskannya, menegaskan tauhid uluhiyah, wa tawdihihi, untuk menjelaskannya, wal ihtijajilah, dan untuk berhujjah dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, maka sungguh kami telah utus, fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, ani abdullah, yang rasul ini berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut di usul salasah ada lima. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Taghut di usul salasah ada lima. Siapa yang tahu? Syekh Ahmad. Hah? Taghut ada lima. Apanya, Pak Wak? Hah? Bukan. Mana taghut? Jelas, yang melampaui batas. Taghut ada lima. Hah? Apa aja? Yang pertama, iblis. Yang kedua, ma'ubida wahwarat, yang diibadahi dan dia ridho. Nabi Isa diibadahi, tapi Nabi Isa enggak ridho. Nabi Isa bukan taghut. Yang ketiga, manidda'a, siapa yang mengklaim bahwa dia ya'lamu ilmal ghaib, mengetahui ilmu ghaib. Yang keempat, ini kok tahu ini? Aduh, lupa. Hah? Ya udah apa artinya? Dan dia ridho. Terus menyadu ila ibadatih, yang mengajak untuk beribadah kepadanya. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul. Ini tawud. Jadi di sini kata Allah Taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Sungguh kami utus setiap rasul kepada semua, setiap umat seorang rasul, yang rasul ini hanya menyeru an i'budullah wajtanibut tawud. Beribadahlah kalian hanya pada Allah dan jauhilah tawud. Maka semua nabi dan rasul pasti menyeru kepada umatnya at-tauhid. Dan tugas utama nabi dan rasul ialah menyampaikan tauhid uluhiyah. Antum jangan pahami Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk memberantas LGBT, homo. Itu tugas nomor sekian. Tugas utama para rasul tetap mendakwahkan tauhid. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali di kitab beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fihi al-aql wa naql memberikan keterangan hal ini. Yaitu metode para nabi dalam berdakwah semuanya menyeru kepada at-tauhid. Kaum ada kaum yang curang dalam perdagangan, diutus oleh Allah seorang nabi. Tugas utamanya mendakwahkan tauhid. Penyakit LGBT, kecurangan dalam timbangan, ini dan itu semua muncul akibat tauhid. Kejahatan muncul akibat tidak bertauhid. Ya, bisa enggak dipahami di sini? Gimana mereka mau berbuat baik sementara mereka sendiri enggak takut pada Allah? Ya. Waqala mana sekarang? Waqala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum kau seorang rasul sebelum kau. Ya tidak wa ma, ya maknanya manafiah afwan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kau illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya untuk mengikrarkan kepada kaumnya la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka beribadalah kalian kepadaku. Wa qala ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah lah yang menurunkan malaikat dengan rohnya, ya, dengan membawa wahyu dan yaitu wahyu perintahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya, yaitu para nabi dan rasul. Malaikat membawa wahyu, ya, yang Allah utus kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, yaitu para nabi dan rasul, yaitu agar menyeru an anziru, agar memberikan peringatan, berilah peringatan annahu la ilaha illa anta fattaqun, berilah peringatan kepada kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan diriku, fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Nah, ya, ini yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semua menyuruh kepada kaumnya, ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Semua nabi dan rasul mengajak kepada kaumnya agar beribadah kepada selain Allah. Semua nabi dan rasul resahnya itu kalau masih ada sesembahan yang disembah selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam resah, oh ternyata di sana masih ada berhala yang disembah selain Allah. Galaunya nabi dan rasul melihat kesyirikan. Ya, makanya kalau ada kesyirikan, ya, larung saji, sedekah bumi yang itu bentuk-bentuk kesyirikan, atau pada malam satu syura kiai selamat kebo itu diarak, itu jangan jadi tontonan, justru resah, galau. Karena ini sunnah, Rasulullah SAW resah ketika melihat ada kesyirikan. Gundah gulana, gak bisa tidur. Ya, lihat kesyirikan, jangan ditonton. Malaikat foto-foto, waliyadzubillah. Hah? Gundungan. Rebutan itu, tumpeng. Cukup ya, udah halaman 24, nanti pekan depan sambung halaman 25. Iftatah Rasul da'watahum ilallah bihada tauhid, yaitu para rasul membuka dakwahnya, berdakwah kepada Allah dengan tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sudah mau setengah 9. Ya udah setengah 9 ya. Subhanallah wa bihamdik, syukran wa bihamdik. Naam, tafadhal.